Kalau sandal yang digunakan untuk keluar itu yang bagaimana? Apakah boleh memakai sandal yang ada hiasannya keluar? Wanita tidak boleh ya, menggunakan perhiasan karena hal tersebut bisa memancing ya, atau mengundang mata laki-laki untuk memandangnya. Kecuali untuk suaminya. Baik.